نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت ما ندري. Masih dipancarluaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi dan sahabatku. Tema kita kali ini telaga yang akan dilewati oleh orang-orang di padang mahsyar nanti ya sahabat ya. Berarti kita masih berada di silsilahnya hari akhir. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, bagi yang ingin bertanya kepada Buya, masih kami berikan kesempatan kepada sahabat semua 20 menit ke depan ya untuk bertanya langsung, bisa melalui via SMS kami di 081321461079 atau bisa menggunakan via telepon kami di 0231 336 7538. Baik sahabat yang dimuliakan, dan juga bisa menggunakan FB dan Yahoo Messenger radioku. Baik sahabatku, kita akan membaca pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS. Ini ada pertanyaan dari sahabat di 7865. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wasallim barik alaihi wa ala alihi washabih. Baik, ini Buya dan Umi yang selalu dimuliakan Allah, amin. Saya hamba Allah di Tegal, mau tanya. Saya punya tetangga seorang laki-laki remaja. Dia anak orang biasa dan remaja biasa pada umumnya, dan remaja biasa pada umumnya. Tapi dia suka rebanaan dan bersolawat. Suatu hari dia berdiri di depan kuburan dan berkata kepada temannya, "Satu yang saya inginkan yaitu ketemu Rasulullah SAW. Tidak disangka malam harinya dia meninggal dunia. Cuma 5 tahun kemudian makam dia rusak. Cuma herannya, kain kafan di mayatnya masih utuh. Apakah dia benar-benar telah ketemu Rasulullah, Buya? Terima kasih atas jawabannya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah bertemu dan tidak bisa kita memastikan. Akan tapi ada tanda bahwasanya mungkin dia adalah seorang soleh karena rindunya hanya ketemu Rasulullah SAW. Ya. Ya, karena kerinduan dan cintanya itulah yang akan menjadikan dia akan dimuliakan oleh Allah. Termasuk di alam barzakh, kuburnya pun jasadnya mungkin tidak tersentuh oleh tanah. Itu adalah kemuliaan. Masalah ketemu dan tidak ketemu itu sangat pribadi antara hamba dengan Rasul, dengan seorang umat, dengan Nabi Muhammad SAW. Orang berdusta juga banyak mengaku ketemu Rasulullah SAW. Akan tapi kita tidak boleh mengatakan orang berdusta ya. Akan tapi hati-hati, siapapun yang berdusta atas nama Nabi Muhammad, tempatnya di neraka. Dan mungkin itu adalah kerinduannya. Karena dia adalah seorang ahli salawat, sehingga yang di hatinya ada Rasulullah. Rasulullah pengen ketemu dan meninggal dunia, insya Allah sudah disambut oleh Nabi SAW. Dan juga dia menunjukkan suatu perbedaan di saat remaja lain mungkin ya, dengan musik-musik yang tidak karu-karuan, tapi dia masih dengan dengan salawat. Ini adalah anak soleh. Dan juga dengan kerinduannya kepada Rasulullah, Bia, ya. Baik, subhanallah. Baik, Buya, itu tadi kepada sahabat dari Tegal. Semoga puas dengan jawaban dari Buya. Selanjutnya, Buya, ya, ini satu pertanyaan juga dari SMS. Nanti setelah itu kami akan berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya melalui via telepon ya sahabat ya. Yang ingin bertanya melalui via telepon, Anda bisa mulai dari sekarang. Ini dari pertanyaan sahabat di via SMS 1497. Assalamualaikum Buya dan Umi semuanya, semoga dirahmati oleh Allah SWT, amin. Ini dari hamba yang ada di Megu, Buya. Saya mau tanya, maaf di luar tema. Buya, saya tidak bekerja, istri saya pun tidak bekerja, anak saya satu, makan aja tiap hari dikasih sama saudara karena saya habis kecelakaan, terus saya masih punya hutang sama teman. Untuk zakat fitrah berupa beras, orang seperti saya gimana, di mana Bu ya? Apa kalau dikasih sama saudara uang nanti untuk beli beras, apa untuk makan aja Bu ya? Jadi terima kasih Bu ya untuk masalah zakat fitrahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda orang yang tidak mampu, tidak ada nafkah sama sekali, maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan Anda pun berhak menerima zakat fitrah. Adapun zakat fitrah boleh Anda olah menjadi apapun, ya kan? Zakat, karena Anda bukan sekedar mendapatkan zakat fitrah, Anda pun berhak menerima zakat mal. Perlu dicukupi kehidupan Anda oleh siapapun, orang kaya yang punya kewajiban bayar zakat ya. Jadi boleh Anda jadikan uang, yang boleh jadi beras boleh jadikan uang. Dan tadi kalau dikasihkan, untuk biasanya sering dikasih uang sama saudaranya Bu ya, dan nanti sekiranya uang itu dia ditanyakan tadi, apakah uang itu untuk beli zakat ataukah untuk dipakai untuk makan diri sendiri Bu ya? Kalau memang Anda butuhkan di hari itu, maka Anda tidak perlu membayar zakat. Tapi kalau ada kelebihan dari hari itu yang Anda makan hari itu, maka sebagian ulama mengatakan dia harus mengeluarkan zakat dari kelebihannya. Misal bisa dicontohkan secara konkret dalam hitungan. Contoh begini, kalau Anda punya kebutuhan misalnya cuma 1 kilo dalam sehari, ya, tiba-tiba ya, ada orang memberikan kepada Anda ternyata sampai 15 kilo atau 10 kilo, berarti kan lebih. Berarti Anda mengeluarkan zakat fitrah, diambil dari apa yang telah diberikan oleh orang kepada Anda. Masih ada kelebihan ya Bu ya. Kelebihan untuk dari makanan pokok di hari itu. Jadi intinya kapan zakat fitrah harus dikeluarkan? Yaitu bagi seorang yang memang di hari raya itu punya kelebihan dari makanan pokok. Dan menjual beras zakat fitrah itu diperkenankan? Oh, tidak ada ya? Masalah, karena sudah miliknya. Mau sudah dijual, miliknya, mau diapa saja boleh. Mau dimasak boleh. Baik Bu ya, subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Hanya masalah memberikan zakat fitrah dengan uang, itulah yang perbedaan ulama. Kalau mazhab Syafi'i tetap beras dengan beras. Kami mazhab Abu Hanifah dengan uang. Boleh saya ambil ini itu semuanya, yang penting bayar zakat dulu deh. Gitu Bu ya. Baik Bu ya. Dan kalau kayak misal di negara Arab itu kan kadang makanan pokok juga termasuk roti Bu ya. Jadi kalau pakai tepung itu diperkenankan bahannya tidak Bu ya? Bahannya. Kita tidak berzakat fitrah dengan beras, dengan nasi kok, tapi dengan dengan beras. Beras dari bahannya dong, gandum dan seterusnya. Oh gitu Bu ya. Baik. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita buka beri kesempatan kepada bertanya via telepon. Kita angkat telepon yang sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, dengan siapa di mana? Ini dari hamba Allah dari Mundu. Baik, hamba Allah di Mundu. Baik, silakan langsung kepada Buya. Ini Buya mau nanyain ya, ada musala baru di sini tuh di kampung. Cuman imamnya tuh istilah surat-suratannya tuh enggak hafal. Jadi surat-suratan syari al-hakumut sampai anas tuh ditempelin di tempat pengibarannya tuh, itu boleh enggak Bu ya? Ya, satu baik lagi Bu ya. Ini baik, masalah salat juga nih. Misalkan kalau salat ini salat tahajud atau salat hajat berjamaah sama istri tuh boleh enggak? Baik. Gitu aja Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Baik Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an dengan melihat itu lebih bagus daripada tidak melihat dalam keadaan apapun. Gitu Bu ya. Masuk di dalam salat, asalkan tidak melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan salat. Jika seandainya Anda salat memegang mushaf dengan cara yang benar, maka itu boleh. Ya, ya. Sehingga dengan itu Anda membaca Al-Quran, yang membaca bukan sekedar lidah Anda tapi mata juga membaca ya. Ada pahalanya. Maka termasuk menempelkan surat di depan itu bukan sesuatu yang terlarang, atau ditaruh di atas meja yang tinggi sehingga kita melakukan sholat sambil bisa membacanya, itu boleh diperkenankan, bukan sesuatu yang salah. Iya Bu ya. Terus tadi masalah sholat berjamaah untuk yang sholat hajat. Sholat ya, tahajud adalah bukan sholat yang tidak dihimbau untuk dilakukan dengan berjamaah. Akan tapi bukan sesuatu yang terlarang. Ya, Bu ya. Tapi kalau kita melakukan sholat tahajud atau sholat-sholat sunnah yang lainnya berjamaah, jika tujuannya untuk mendidik, boleh. Gitu ya. Nah, misalnya istrinya malas kalau tidak ada berjamaah, maka dibawalah istrinya untuk berjamaah. Mungkin ada istri yang semacam itu, atau mungkin anak-anaknya yang belum mungkin. Okay. Maka ya, dibawa ya untuk berjamaah, untuk melatih. Baik Bu ya, dan mungkin bersambung tadi dengan masalah melihat tulisan ketika sholat Bu ya. Kalau misal Bu ya, untuk dalam berjamaah gitu kan, imam membaca Quran atau juga seorang hafidhah gitu Bu ya, lalu ada makmum-makmumnya itu menyimak dengan ikut membaca dengan membawa Al-Quran ya, kan diperkenankan Bu ya. Cuma batasan untuk boleh memperingati imam di saat salah itu, di saat imam salah dalam masalah apa Bu ya? Jika misal dalam masalah tajwidnya, atau ada huruf yang kurang, atau salah harokat, atau bagaimana, dan siapakah yang boleh memberikan peringatan Bu ya? Jika semuanya bawa Al-Quran, kadang pernah ada kejadian, jadi ada imam itu salah di dalam membaca, atau kurang panjang, atau kurang pendek begitu Bu ya. Terus ada juga kadang hurufnya ada yang kurang, lalu tiba-tiba semuanya ikut memberitahu gitu tuh Bu ya, sehingga akhirnya malah imam malah bingung begitu Bu ya. Jadi aturannya itu seperti apa untuk seperti itu ya? Yang pertama, kapan imam diingatkan? Karena yaitu di saat lahan. Lahan itu adalah di saat ada kesalahan yang merusak. Tapi dari imam yang memang aslinya bisa. Iya, iya. Tapi kalau sudah kita tahu bahwasanya imamnya nggak bisa huruf H, ya sudah lah, mang gimana lagi? Iya, kan? Iya. Akan tapi di saat ia adalah orang yang bisa fasih, kok tiba-tiba ada kekurangan, tasydid yang hilang, atau satu huruf yang hilang, atau kurang satu panjang, itu satu ya, kalimat yang hilang. Panjangnya pun kalau panjang misalnya dari mat biasa menjadi mat jaes itu mat masalah wajib, ya. Maka itu enggak jadi anda, maksudnya panjang yang dibaca pendek gitu. Yang merubah makna. Selagi tidak berubah makna, tidak merubah makna. Ya, maka saat itu terus siapa yang mengingatkan? Yang tahu. Kalau yang misalnya mau. Semua tahu nih Bu ya, karena semuanya bawa Al-Quran Bu ya. Harus jadi, sampai tujuan. Kalau ternyata dengan ramai tidak sampai tujuan, ya satu saja yang paling belakang. Gitu, Bu, artinya tujuannya paling adalah dia agar imam, dia Bu, ya, tidak ya? Salah. Kamu gitu. Intinya agar dia tidak. Kadang-kadang di belakang imam mau tidak ada hafal. Makanya itu bebas biasi bagi siapapun. Baik Bu. Dan itu pun diperkenankan. Biarpun di saat dia membaca surat Al-Fatihah dipotong untuk mengingatkan imam adalah boleh apalagi tidak di apalagi di saat dia di luar membaca Fatihah. Baik Bu ya, subhanallah. Makasih Bu ya atas jawabannya. Baik, satu kesempatan yang ingin bertanya melalui via telepon, kami buka kesempatan untuk Anda yang bertanya di 0231336 7538. Baik, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Heri di Kelangan, Ibu. Umi. Dengan Heri di Kelangan. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Bu ya, ini berkaitan kita dengan sholat tarawih. Di masjid sebelah rumah kami itu selalu melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat Bu ya. Nah, sedangkan siapa yang saya dengar dari ceramah Bu ya itu kan dianjurkan minimalnya 20 rakaat gitu loh. Jadi pertanyaannya begini Bu ya, kalau seandainya kita melaksanakan sholat 8 rakaat di masjid, sebelum kita melaksanakan witir kita pulang menambah rakaat di rumah, boleh nggak gitu Bu ya? Baik. Itu aja Bu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab dari pertanyaan sahabat Eri Bu ya. Yang melakukan sholat 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, insya Allah tetap mendapatkan pahala qiyamul lail. Tidak perlu kita hujat, akan tapi tetap kita menghimbau kepada siapapun yang mengurusi masjid, hendaknya umat itu dibawa kepada bilangan sholat tarawih yang lebih banyak. Sebab ketahuilah, bilangan tarawih 8 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. 20 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Sebab bilangan tarawihnya Rasulullah tidak ada bilangan dan hitungannya. Kemudian kenapa para ulama 4 madhab kok memilih yang 20 rakaat? Ternyata itu adalah bilangan tarawihnya Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya, kalau ada orang melakukan 10 rakaat atau 8 rakaat, dia adalah menjalankan sunnah Nabi, mengikuti Nabi Muhammad dalam qiyamul lail. Akan tapi kalau mengambil 20 rakaat, itu adalah mendapatkan dua kesunahan. Yang pertama mengikuti Nabi yaitu qiyamul lail, yang kedua adalah mengikuti khulafaur rasyidin karena diperintahkan oleh Rasulullah kita alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Sehingga ulama mentarjih mendahulukan mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bukan yang menjadi masalah itu dia bandik dijadikan lawan begini loh. 8 adalah tarawihnya Rasulullah, 20 adalah tarawihnya Umar bin Khattab. Pilih mana? Ya kalau memang benar begitu mesti terpilih dah. Pilih 8. Cuma kita harus tahu 8 bukan terakhir Rasulullah. Sebab kisah 11 rakaat itu kisah witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat qiyamul lail tarawih itu berapa saja akan dapatkan pahala. Kan tapi 4 madhab mengatakan adalah 20 rakaat, bahkan madhab Malik ada riwayat mengatakan 36 rakaat. Baik. Kemudian jika ada orang mengikuti tarawih 8 rakaat karena dia mungkin tidak punya kekuatan di situ untuk merubah menjadi 20, Anda salat 8 rakaat kemudian setelah itu Anda tambah. Di rumah sendiri Anda tambah. Ada pun cara menambahnya, boleh setelah Anda potong dengan witir atau tidak potong dengan witir. Sebab witir tidak membatalkannya. Misalnya Anda sudah 8 rakaat kemudian Anda witir agar 3 rakaat, berarti Anda tinggal menambah berapa nanti? 12 rakaat di rumah. Boleh jadi dipotong dengan witir atau tidak dipotong dengan witir, sama. Sebab witir tidak memotong sholat gitu, dan witir tidak menutup sholat. Tapi witir dihimbau untuk jadi penutup sholat. Itu saja. Artinya yuk sudah witir awal waktu, habis sholat terawih 8 rakaat atau habis sholat isya kemudian terawih witir, kemudian di malam hari bangun sempurnakanlah tarawih yang kurang tadi. Baik Bu ya. Boleh. Dan juga Bu ya, kadang bandingannya tuh bukan 8 Rasulullah dengan 20 Sayyidina Umar Bu ya. Biasanya ada bahasa mending 8 rakaat tapi nyantai, tidak ngebut, daripada 20 tapi kebut-kebutan. Karena memang umumnya yang terjadi Bu ya, 20 rakaat yang terjadi di luar itu biasanya imamnya itu asal Bu ya. Hanya kadang membaca satu ayat langsung ruku. Sehingga kadang kita seringkali dilecehkan dengan apa yang dilakukan itu Bu ya. Itu kesalahan pelaku 20 rakaat. Intinya kita justru yang harus kita hadirkan, kita meningkatkan. Ketahuilah bahwa yang melakukan sholat apakah 20 atau 8, kalau ngebut sampai terjadi lahan hurufnya tidak jelas, tasdid hilang, maka hukumnya haram. Hati-hati. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Tibyan yang kita kaji setiap sore, yang melakukan demikian hukumnya haram, maka bagi imam pun, imam itu maksudnya hakim, seorang pemerintah atau khalifah, wajib mengentakzir, jadi cambuk di depan umum itu imam. Yang imam yang asal-asal imam gitu yang ngebut kayak gitu, itu hal haram. Dan tolong diingatkan kepada semuanya, di samping haram bagi dia, kita haram mengikuti di belakangnya gitu Bu ya. Allah. Jadi memang wajib protes benar ya dengan imam harus ini gitu, ya. Sehingga tidak terjadi kayak begini ini. Jadi itu tidak bisa dibiarkan. Makanya kalau ada pertanyaan begitu kita tidak jawab. Misalnya 8 kalem, 20 ngebut, yang benar adalah 20 dibenerin. Ngebutnya salah, maksiat kok. Permasalahannya bukan masalahnya. Jadi 20 dibenerin, bukan pilihan ini. Iya, Bu. Ya. 20 wajib dibenerin, enggak ada lagi. Dan juga memang masalah pertanyaan 8 rakaat di masjid ini memang sering banget, Bu ya. Sampai kemarin ada ibu-ibu yang aslinya sebenarnya masjid itu 20 dulunya, Bu ya. Hanya ada pendatang baru lalu membuat peraturan baru yaitu menjadikan harus 8 begitu, Bu ya. Sehingga kami kan yang sudah terbiasa bingung gitu kan. Lalu ya apa penambahnya gimana? Ya kita sempat juga kan, Bu ya, karena memang mereka tuh begitu enaknya merubah di masjid yang biasanya 20. Artinya sebagai makmum jangan mau kalah gitu kan, Bu ya. Karena di saat kita selalu mengalah ya akhirnya mereka akan selalu seenaknya. Memang seharusnya. Sehingga kita katakan ya kalau pengen nambah ya gak usah di rumah, langsung aja bikin kelompok sendiri di belakang untuk menambah begitu, Bu ya. Itu gimana, Bu ya? Karena ya, supaya harus, mereka tidak harus bukan di belakang, karena mihrabnya jadi tinggal kok. Iya, Bu ya. Mihrabnya dipakai saja untuk melanjutkan 20. Karena syiar 20 ini harus segera kita kembalikan itu agar ya, orang lebih banyak beribadah. Sekarang jangan dikorting semuanya. Witirnya Nabi Muhammad yang 11 menjadi 3. Iya, Bu ya. Akhirnya terawihnya menjadi terbatas. Tambah sedikit. Sekarang kebayang ya, sholat sampai kakinya bengkak itu seperti apa sih sholatnya? Iya, Bu ya. Makasih Subhan. Dan juga tadi masalah witir, Bu ya. Kalau tadi malam sudah dilakukan 3, berarti nanti kalau pengen diulang, pengen disempurnakan menjadi 11, itu berarti tinggal menambah 2 begitu, Bu ya? Iya. Jadi tidak perlu pakai nakat. Tidak perlu dibatalkan witirnya, tapi perlu disempurnakan saja. Nah, dengan tambahan 2, Bu ya, tidak lagi ganjil ya, Bu ya. Tidak lagi ganjil, itu saja. Ya, Bu ya. Baik. Terima kasih, Bu ya, atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya kita akan beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu ya, ini tentang masalah ini sahabat tidak disebutkan di mana. Bagi siapa yang bertanya di via SMS, silakan menyebutkan nama dan dari mana Anda supaya nanti semakin mudah menyambung silaturahmi. Baik, Bu ya, ini mau tanya di luar di luar tema, Bu ya. Ini tentang masalah orang yang istihadah itu boleh enggak orang yang istihadah itu berpuasa dan memegang Quran, Bu ya? Baik. Bukan sekedar boleh, maka tetap wajib seorang beristihadah untuk berpuasa dan dia diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Cuman yang menjadi masalah, orang harus tahu dong apa hukum istihadah itu dan seperti apa orang seorang wanita itu dihukumi istihadah ya. Maka tolong bisa ditengok kembali beberapa kajian Buya tentang fikih haid praktis ya, untuk bisa mengetahui apa itu istihadah ya. Sebab istihadah itu bukan haid. Istihadah itu seperti orang yang kena salisil baul, kena orang beser, keluar air kencing terus. Tetap dia wajib melakukan sholat dan wajib berpuasa. Baik. Baik, subhanallah, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih sekali. Dan boleh digauli oleh suami dan masih baik semuanya seperti orang suci. Baik, Bu ya, subhanallah. Dan juga ini ada pertanyaan juga ini dari sahabat di 70727. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Bu ya, apa hukumnya makan bagi orang berjinabah sebelum mandi wajib, Bu ya? Hukumnya makan adalah makruh saja. Nah, hendaknya dia bersuci dulu, berwudu dulu paling tidak untuk makan ya. Untuk menghilangkan kemakruhan dengan wudu itu tadi, Bu ya. Berwudu sudah bisa dapat. Jadi bukan diharamkan setelah bersenggama sebelum mandi, lalu dia melakukan tidur, dia melakukan makan, ya. Maka itu bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi hanya makruh menurut para ulama ya. Kemudian cukup kemakruhan itu akan hilang dengan mengambil air wudu. Baik, Bu ya. Ini satu pertanyaan lagi, Bu ya, satu SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli barik alaih. Bu ya, Umi dan semua pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan Siti, Bu ya. Maaf, Bu ya, saya mau tanya, apakah benar wanita yang sedang haid dan hamil itu tidak boleh mendekati ataupun juga memandikan jenazah? Dan apa benar wanita yang sedang apakah hal yang seperti itu benar, Bu ya? Jadi mohon penjelasannya, Bu ya. Itu tidak benar. Seorang haid bisa memandikan mayat, seorang hamil boleh mandikan mayat, asalkan mayat yang dimandikan adalah mahramnya. Mahramnya, Bu ya. Misalnya dia adalah adiknya atau anaknya atau ibunya atau bapaknya. Jadi mahramnya. Ada keyakinan kalau yang haid itu memandikan katanya menyiksa mayat. Itu keyakinan salah. Itu keyakinan tidak tahu dari mana, dari bahkan sampai lewat kuburannya sendiri pun bagi orang tidak yang ada haid semuanya itu. Tidak ada, itu adalah dusta dan itu adalah tidak bohong. Ada, harus yakinkan. Tidak, seorang haid adalah yang haid ada darah kotor, bukan orangnya jelek. Orangnya bisa saja diampuni dosa-dosa kita gara-gara orang haid yang berdoa untuk kita. Jadi dia memandikan jenazah boleh, tapi tidak boleh menyolati ya. Memandikan boleh, orang hamil memandikan boleh, lewat kubur juga boleh. Yang tidak boleh nginjak kubur, biarpun orang suci juga tidak boleh nginjak kubur. Ya, oh, nah. Jadi ini ada nggak tahu keyakinan aneh di mana-mana. Ya, banyak peraturan ini mungkin termasuk ada lebih-lebih yang ngantuk ya, lebih-lebih yang tidak pernah belajar tiba-tiba punya peraturan aneh-aneh ya. Iya, jadi kalau hamil nanti berefek kepada bayi. Gak ada, ya. gak ada semuanya gak ada. Memang yang dikhawatirkan mungkin takut pingsan, gak mampu ya. Akan tapi ingat kalau mayat perempuan hendaknya mandikan adalah perempuan dari sanak keluarganya yang mahram. Mahram itu yang tidak batal wudu tadi. Ya, kemudian jika tidak ada perempuan diambil dari laki-laki yang mahram. Tapi kalau sudah dari keluarga sudah tidak ada, enggak usah dibandingkan. Kita gitu, ya. Menurut jumhur, menurut mazhab Imam Imam Ramli rahimahullahu taala. Dan juga untuk masalah mandikan, bolehkah dengan wasiat, Bu ya? Dan memang kalau jika berwasiat apakah harus dilakukan, Bu ya? Misal ya, sebagai istri gitu, Umi mungkin berwasiat nanti kalau seandainya Umi meninggal, Umi harus Bu ya yang memandikan. Nah, itu apakah wasiat yang wajib dipenuhi, Bu ya? Oh, bukan. Karena itu beban. Gitu, Bu ya. Tidak wajib dipenuhi wasiat semacam itu, akan tapi kalau kita memenuhi adalah sebuah kebaikan. Itu Bu ya, dan diperkenankan Bu ya untuk suami dan istri. Karena gitu. Itu kewajiban bagi semuanya. Kewajiban bagi semuanya. Ya, artinya kan kalau masih ada perempuan, jadi kan dengan wasiat tadi untuk suaminya, Bu ya. Suami memandikan istri, oh boleh. Karena Nabi SAW pernah bersabda kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, lamuti qabli laghasaltuki. Wahai Aisyah, kalau seandainya kau mati sebelumku, niscaya engkau akan aku mandikan. Jadi gitu, ini mengisyaratkan bahasanya, kabar bahasanya seorang suami, biarpun sudah meninggal, istrinya seolah-olah akan tercerai. Tetapi ada kesempatan saat itu untuk memandikan istrinya. Baik, Bu ya, subhanallah. Atau suaminya. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Baik, satu lagi pertanyaan, Bu ya. Ini dari sahabat Yuli tadi Bandung, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salam barik alaih. Bu ya dan Umi yang semoga tetap dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Bu ya, untuk penjelasan tadi mengenai mengingatkan imam saat salah bacaan dalam sholat, ada yang bilang kalau itu batal ketika niatnya mengingatkan imam tanpa niat tasbih, Bu ya. Dan Bu ya, kalau wudu di kampus itu kan jarang ada tempat khusus wanita. Jadi apa boleh wudu tetap pakai kerudung dengan mengusap wajah dan airnya tidak mengalir, jadi hanya basahi tangan lalu mengusapkan ke wajah, Bu ya. Terima kasih. Betul yang disampaikan tadi, di saat kita mengingatkan imam memang tidak boleh niatnya mengingatkan saja, tapi niatnya harus dibarengi dengan niat membaca Al-Quran. Nah, tapi kalau niat mengingatkan saja tidak diperkenankan. Akan tapi niatnya boleh niat membaca Al-Quran saja, atau niat membaca Al-Quran dibarengi dengan niat mengingatkan. Betul yang disampaikan oleh para ulama. Jadi dengan niat tasbih, Bu ya. Tasbih boleh, tasbih. Kalau waktu kita menyatakan subhanallah, itu bukan mengingatkan Al-Quran tadi. Kalau tadi membaca Al-Quran ya, ada imam salah Al-Qurannya, lalu kita mengingatkan membaca Al-Quran. Nah, itu adalah niatnya. Kalau refleks aja, Bu ya. Refleks harus, tapi sekarang harus punya ilmu dong, kan begitu ya. Jadi refleksnya orang punya ilmu ya sesuai dengan ilmunya. Makanya betul, kalau kita mengambil misalnya, kita bagi kaum laki-laki, kalau imamnya salah kita katakan subhanallah ya. Kalau seorang perempuan tepuk tangan. Maka tujuannya adalah, makanya tepuk tangan di sini pun tepuk tangan ini adalah syar'i sudah. Jadi tepuk tangan sendiri adalah mengingatkan. Kemudian karena tidak pakai ucapan, maka selagi itu orang yang bisa berbicara, maka isyarat itu adalah tidak membatalkan sholat. Tapi kalau orang bisu, isyarat batal loh ya. Orang bisu isyarat batal, sebab orang bisu isyaratnya adalah omongan. Baik, kalau kita mengingatkan dengan subhanallah bagi kaum laki-laki, betul yang disampaikan penanya tadi, bahwasanya kalau niatnya niat mengingatkan batal, karena kita tidak boleh bicara dengan manusia waktu sholat. Maka mengingatkan itu adalah subhanallah, maksudnya hei kamu salah gitu. Maka harus dibarengi dengan niat tasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betul, kalau ada Anda wanita yang mulia, menjaga kehormatan Anda agar aurat tidak dilihat oleh siapapun, Anda berwudu di tempat wudunya terbuka. Wudu saja di dalam kamar mandi kalau bisa. Kalau kamar mandinya tetap tidak bisa, Anda wujud di situ, maka akan tetapi cukup Anda menghadap kepada tempat yang tersembunyi. Adapun caranya tidak bisa dengan mengusap wajah, akan tetapi harus ada yang menggenang di tangan. Tidak harus mengalir biur, akan tetapi air harus terbukti menggenang di tangan Anda. Baru setelah itu Anda usapkan boleh. Menggenang dulu baru Anda usapkan. Usapkan menggenang, Anda gebiurkan ke wajah. Kemudian setelah itu Anda ratakan tanpa Anda harus angkat tangan tersebut. Sebab kalau tangan diangkat berarti terlepas menjadi mustakmal. Jadi menggenang biarpun hanya segenggam. Segenggam sebelah tangan. Lalu itu kan menggenang, berarti nanti ghusl membasuh ada. Tapi kalau tidak ada genangan, mengusap tidak mengusap sah. Jadi harus ada genangan, baru setelah ada genangan Anda basuhkan di wajah. Kemudian selebihnya Anda ratakan dengan tangan. Anda usap, Anda ratakan dengan tangan, Anda gosok begitu. Maka itu sudah sah. Kalau pakai semprotan, Bu ya? Semprotan? Ya, semprotan. Jadi kan sekarang ada model semprotan yang di dalamnya isi air tuh ya. Jadi nanti disemprotin ke wajah sampai nanti muncul genangan-genangan air di wajah, baru nanti diratakan ke muka. Itu diperkenankan tidak? Itu mengusap. Tapi airnya tadi sudah menggenang di wajah ya. Karena itu jadi begini. Tapi ada air yang mengalir. Jadi ada air yang menetes sampai Bu ya, sampai terlihat bentuk air itu sangat terlihat sekali di wajahnya. Jadi pakai semprotan begitu Bu ya, sampai penuh begitu wajah. Jadi air itu memang benar-benar terlihat Bu ya. Mengucur begitu. Jadi semprotan kayak semprotan minyak wangi gitu Bu ya. Cuma memang biasanya lebih. Sebab yang diinginkan adalah adanya air yang mengucur di situ. Jadi memang ada air yang masih bisa dibagikan. Jadi bukan hanya sekedar lembab Bu ya, tapi memang ada air yang menetes. Baik, asalkan waktu pertama curahan yang pertama itu air itu ada bentuk airnya. Dan tidak bisa sekali Bu ya, biasanya sampai berkali-kali semprot begitu Bu ya, baru nanti bisa akan terbentuk air Bu ya. Berarti seperti orang berwudu dengan asap tidak sah? Gitu Bu ya. Harus, artinya harus ada misalnya kalau semprotan cerut apa tembakan apa nih? Air. Tembakan pistol-pistol air itu banyak kan, namanya. Kalau itu takut itu seperti intinya masalah itu kita tidak perlu di intinya bahasanya air itu harus ghusl, membasuh. Iya, Bu ya. Bukan mengusap. Jadinya kalau sudah air itu kena wajah, bagian wajah itu ada teplok begitu air basuhan, maka setelah itu sisanya boleh diratakan. Karena itu sekarang menjadi solusi supaya tidak buka aurat Bu ya. Jadi kalau memang bisa airnya terwujud, bukan sekedar usapan, maka itu sah tetap. Iya, jadi memang terwujud, hanya tadi seperti Umi katakan tidak bisa dengan sekali semprot Bu ya. Paling tidak harus dengan 10 kali semprot, begitu baru nanti akan terbentuk air begitu di wajah. Baru jika nanti sudah terbentuk air, baru nanti diratakan ke wajah kalau, gitu. Baik, intinya kalau sudah ada air mengalir di situ, maka itu adalah bukan mengusap lagi, menjadi bab membasuh. Gitu Bu ya, baik. Mengalir, ya. Harus ada air yang kelihatan bentuknya air ya, membasuh itu namanya. Baik Bu ya, subhanallah. Kalau hanya sekedar tangan usap tidak sah. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya, masih banyak pertanyaan ya, tetapi dikarenakan waktu sudah harus kita mengakhiri acara ini. Dan bil barokah Bu ya, ditutup dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk masuki telaganya Nabi SAW. Amin. Menjadikan kita termasuk hamba yang mendapatkan telaga Kausar. Amin. Dari tangan Nabi yang mulia, yang suci. Kita tidak akan haus selama-lamanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dunia untuk mengikuti Rasulullah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan semoga di Ramadan yang mulia ini kita diampuni oleh Allah. Amin. Diberi pahala yang berlipat ganda, diangkat derajat kita. Amin. Dan semoga semua yang bergabung di media ini, amin, dimanapun mereka berada. Amin. Baik yang mendengarkan atau termasuk yang merile-rile dimanapun berada. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin. Semoga menjadi sebab kebaikan keluarga dan anak keturunan mereka semua. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim, shirotol ladzina an'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi lana walidayna. Amin. Baik, sahabatku dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sudah membahas tentang telaga yang akan kita lewati di padang mahsyar. Semoga dengan kita mempelajari ini semua ya di hari ini, baik yang mendengarkan ya, yang mendengarkan dimanapun Anda berada, Anda semoga itu menjadi suatu mukadimah bahwa semoga kita akan dipilih kelak di akhirat menjadi orang-orang yang akan benar-benar bisa meminum air dari telaganya Rasulullah, dan bukan hanya sekedar meminum tapi bisa meminumnya dari tangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kami mohon maaf atas segala kesalahan jika ada salah kata, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kemuliaan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini, dan senantiasa membukakan ampunan bagi kita semua dan menjadikan kita orang akan mendapatkan kemenangan ketika kita nanti keluar dari bulan Ramadan. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, terima kasih, dan kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.